بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan nikmat serta rahmat dan petunjuknya Allah Ta'ala mudahkan kita bersama duduk dalam majlis ilmu di rumah Allah yang mulia ini. Semestinya yang paling pantas di sini dan yang tentunya antum harapkan menyampaikan ilmu dalam kesempatan ini adalah Al-Ustadz Al-Fadhil yang sudah biasa kita berjalan, Al-Ustadz Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Namun beliau meminta kepada kami untuk memberikan sepatah dua patah kata nasihat. Dan ini sebagai memenuhi hak sesama muslim ikhwah, kami pun memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang kami mampu. Yang semalam juga sudah kami sampaikan, karena Al-Ustaz Aif Safruddin Hafidhahu Ta'ala juga meminta kami untuk menyampaikan nasihat. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Mengingat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Maka berilah nasihat, peringatan, karena sungguh nasihat, wejangan, ajaran, peringatan itu semua bermanfaat bagi kaum mukminin. Yang Allah katakan, saya dzakaru may yakhsha, akan mengambil pelajaran tersebut orang-orang yang mereka takut kepada Allah, sehingga dengannya akan memberi manfaat. Maka dalam kesempatan malam ini, ikhwah fillah barakallahu fikum, kami ingatkan kembali atas karunia dan nikmat Allah yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul hidayah wal iman wa nikmatul ukhuwah. Allah anugerahkan pada kita nikmat berupa petunjuk dan keimanan, dan Allah berikan pada kita nikmat ukhuwah, persaudaraan. Sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, keterkaitan hati yang dipatri karena iman, jauh lebih agung dan lebih mulia dan lebih kokoh dibanding ukhuwah persaudaraan yang hanya disebabkan karena nasab. Kita banyak jumpai orang yang bersaudara satu nasab, satu ayah ibu, namun ketika orang tuanya meninggal dunia, bahkan terkadang masih hidup, mereka sudah tidak saling tegur sapa, mereka sudah saling membelakangi, dan tidak menganggap saudara. Ini terjadi ketika muncul pada mereka hubbud dunya, kecintaan pada dunia. Dan ketika mereka berebut untuk mengambil warisan orang tuanya dari harta. Maka inilah yang menyebabkan sering terjadinya putus ukhuwah, persaudaraan antar keluarga. Karena harta. Sedangkan ukhuwah dalam iman ini, karena bukan harta yang diperebutkan dan bukan warisan harta yang menjadikan mereka berlomba untuk mendapatkannya, tapi yang mereka dapatkan dan mereka lombakan untuk meraihnya adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu. Maka ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan dalam iman ini semakin hari semakin terpatri, semakin kokoh, semakin erat, semakin mulia, semakin agung nilainya. Karena mereka dilandasi dengan keikhlasan semata karena Allah. Dan mereka terus berlomba dalam meraih keridhaan Allah dan kecintaannya. Mereka terus berlomba untuk mengambil bagian warisan yang besar dari warisan Rasulullah SAW, yakni ilmu. Sungguh ikhwafila barakallahu fikum. Tiada yang lebih indah antar sesama muslim kecuali ukhuwah. Kita rasakan sejauh mana ukhuwah yang dibangun di atas keimanan. Bila kita ditimpa kesedihan, maka saudara kita akan mengingatkan kepada kita, menghampiri kita dan memberi nasihat, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih. Sungguh Allah bersama kita. Kita diingatkan dengan nasihat. Ketika kesedihan melanda kita. Begitupun ketika kita ditimpa sakit. Saudara kita pun mengingatkan kepada kita. La ba'sa bihi tahurun insyaAllah. Doa kembali diingatkan kita. Tidak mengapa sakitmu ini. Semoga dengannya Allah mensucikan dosa-dosamu. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Kemudian ketika kita menghadapi kehidupan yang penuh cobaan, ujian yang kadang tidak berhenti terus datang menguji kita, saudara kita pun mengingatkan kepada kita agar kita tidak terjatuh dalam keputusasaan. La tayasu min rauhillah, janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikhwah, indahnya persaudaraan yang dipatri di atas keimanan. Demikian pula ikhwafillah barakallahu fikum. Ketika musibah sering menimpa kita. Bertubi-tubi musibah datang menimpa kita. Maka saudara kita pun selalu mengingatkan isbir. Innallaha ma'asabirin. Sabarlah engkau. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Coba apa yang dirasa oleh kita kiranya dari saudara kita ini kalau seperti ini keadaannya. Tentunya ikhwah, keimanan kita akan terjaga dan terus akan termotivasi untuk bertambah dan bertambah, semakin tawakal kepada Allah. Bahkan kita tahu ketika kita bersin sekalipun, ya, kemudian kita membaca alhamdulillah, saudara kita serempak mereka mendoakan yarhamukallah. Subhanallah, nikmatnya ukhuwah, indahnya ukhuwah. Maka ni nikmat Allah ini jangan kita abaikan sehingga menjadi putus karena kita tidak memperhatikannya. Demikian pula saudara kita, ketika iman kita sedang menurun, ketika kita dalam keadaan malas beramal saleh, mereka mengingatkan kita. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian, bersegera engkau pada ampunan Allah, bersegeralah engkau kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, ukhuwah imaniyah ini persaudaraan yang dibangun di atas keimanan ini selalu diliputi dengan kebaikan dan kebaikan. Maka jagalah, peliharalah. Karenanya Allah selalu ingatkan nikmat ini dalam Al-Quran. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam surganya. Dengan ukhuwah ini ikhwah. Kita semoga Allah persaudarakan fid dunya. Dan Allah pertemukan kita fil akhirah. Maka dalam kesempatan malam ini ikhwah barakallahu fikum. Kita renungkan bersama marilah firman Allah. Yang disebutkan dalam surah Al-Bara'ah atau surah Taubah. Ayat yang ke-71. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita nikmat yang agung. Nikmatul iman, nikmatul ukhuwah. Dan ini adalah seagung-agungnya rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba di dunia ini. Karena ukhuwah inilah yang akan melahirkan perdamaian. Ukhuwah inilah yang akan melahirkan ketenteraman. Kita lihat betapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh manusia untuk meraih perdamaian itu. Namun selama perdamaian itu dibangun tidak di atas ukhuwah imaniyah, niscaya tak akan mungkin tercapai apa yang mereka upayakan. Maka kaum mukminin, Allah ingatkan dalam ayat ini, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allaha 'azizun hakim. Lihat ikhwah barakallahu fikum, Allah mengingatkan dalam ayat yang agung ini rahmat Allah yang besar Allah anugerahkan kepada kita kaum mukminin di dunia. Allah katakan, dan mukmin laki-laki juga mukmin wanita. Semua mukminin laki-lakinya maupun wanitanya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Taisir Kalimur Rahman, beliau mengingatkan ayat ini bahwa mukminin yang satu dengan yang lainnya adalah wali fil mahabbah wal muwalat wal intima wan nusrah. Mereka saling memberikan wala dalam kecintaan, mereka saling mencintai dan menyayangi. Di dalam memberikan loyalitas, loyalitas seorang mukmin kepada saudaranya jauh lebih besar. Bahkan mereka itu mengedepankan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Inilah ukhuwah yang dibangun di atas keimanan. Demikian pula dalam nusrah, memberikan pertolongan atau bantuan. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, karena seperti inilah ilaqah, hubungan antar mukmin satu dengan yang lainnya, pantaslah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan masalul mu'minina fi tawajihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Permisalan mukmin satu sama yang lainnya dalam mereka saling mencinta dan menyayangi seperti hanya satu jasad ini. Walaupun berbeda, tapi mereka begitu besar loyalitasnya satu sama yang lainnya, kepeduliannya satu sama yang lainnya. Contoh ikhwah, antara mata dengan tangan ini berbeda tentunya. Ya, posisinya, fungsinya berbeda, namun ikatan begitu erat. Ya, ketika tangan ini terluka, air mata pun berbelasungkawa, berlinanglah air mata. Ketika mata kita sakit, kemudian menetes air mata, tangan pun peduli untuk mengusapnya. Begitu eratnya hubungannya. Inilah yang dimaukan oleh Allah. Maka kita sampaikan tadi, tidak ada ukhuwah yang lebih indah seperti ukhuwah yang ada pada sesama mukmin. Begitu eratnya mereka. Dan ukhuwah ini dibangun di atas keikhlasan, di atas nilai-nilai ibadah. Naam ikhwah, sehingga mereka akan selalu memberikan motivasi, mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan, membawa pada kebaikan dan perbaikan selalu. Lihat tadi yang kami sampaikan, ya. Ketika saudaranya sakit, datangi, kunjungi. Dia ucapkan la ba'sa bi tahurun insyaallah. Ketika saudara timpa musibah, keluarganya ada sakit atau ditimpa yang lainnya, kita datangi, isbir, sabarlah, innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika dia menghadapi cobaan yang sulit dalam hidupnya, sampai-sampai seakan-akan mau berputus asa, diingatkan, la taya'asu min rawahillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Ini yang harus kita senantiasa tanamkan kepada saudara kita. Ingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Demikian pula ketika saudara kita futur, lemah dalam beramal saleh, lemah dalam menuntut ilmu. Ingatkan dengan firman Allah kembali, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera engkau pada ampunan Rabbmu dan pada surganya yang luas dan seluas langit dan bumi, Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, seperti jasad ini ya ikhwah, ya, akan mempedulikan kepada satu sama yang lainnya. Ketika badan ini berjalan, ya, kemudian kaki terasa lelah karena kaki yang dipakai untuk jalan, yang lain pun peduli, sudah istirahat, semua istirahat. Ya, artinya memberikan kepedulian. Tidak kemudian saling menyalahkan ya ikhwah. Kemudian ikhwah, disebutkan oleh Allah Ta'ala, barakallahu fikum, di antara hal yang akan membuat ukhuwah ini semakin erat, dan semakin Allah memberikan anugerah rahmat atas kita, hendaknya, ya'muruna bil ma'ruf. Kalian selalu perintahkan, serulah manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Karena kebaikan inilah ya ikhwah, yang akan menjadikan orang itu saling mencintai. Dan keburukan itulah yang akan menjadikan orang saling berpecah. Makanya tidaklah disebutkan ahlul bid'ah, kecuali akan disertakan di belakangnya wal furqah. Karena kebid'ah adalah keburukan yang besar. Setiap keburukan pasti dampaknya akan membuat perpecahan. Tapi kalau kebaikan, pasti akan membuat satu itu menjadi bersatu. Dan menjadi erat hubungannya. Ketika kebaikan itu diutamakan. Demikian ini kita diperintahkan Allah. Untuk senantiasa kita menyuruh kepada yang ma'ruf. Al-ma'ruf di sini ikhwah barakallahu fikum adalah huwa ismun jami' likulli ma'urif hasanu. Segala ismun jami' nama yang mencakup segala sesuatu yang diketahui itu baik menurut syariat. Inilah al-ma'ruf. Yaitu mencakup apa? Mencakup al-aqaidul hasanah. Akidah-akidah yang benar. Akidah yang baik. Kemudian wal-a'mal salihah. Amalan-amalan yang salih. Wal-ahlakul fadilah. Dan ahlak yang mulia. Ini perkara yang ma'ruf mencakup perkara ini. Akidah yang benar. Amalan saleh, akhlak mulia. Dan termasuk di sini diri kita memulai. Ya, untuk dilatih agar diri kita benar akidahnya. Benar amalnya. Dan agar diri kita berakhlak mulia. Karena sungguh ikhwafillah barakallahu fikum. Kemuliaan akhlak ini yang akan menjadikan sesama mukmin akan semakin mencintai dan akan semakin kuat hubungannya. Namun ketika akhlak itu tercela, maka akan membuat perpecahan sesama mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita Inna Allah yuhibbu makarimal ahlak wa yakrahu sifsasaha. Allah sungguh mencintai akhlak yang mulia dan Allah benci akhlak yang jelek. Dan ikhwafillah barakallahu fikum, perkara yang Allah cintai inilah perkara yang ma'ruf, yang harus kita upayakan diri kita melakukannya. Kemudian kita ajarkan kepada yang lain, kita ajak kepada yang lain juga untuk melakukannya. Maka perbaiki akidah, perbaiki amalan saleh dan akhlak yang mulia, sehingga dengan ini ikhwah, ukhuwah imaniyah ini benar-benar akan semakin erat sesama mukmin. Dan tidak sempurna hal ini kecuali disertakan pada yang keduanya, yanhauna anil mungkar, cegah perkara-perkara yang mungkar ya ikhwah. Apalagi kita alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak ada pada tempat yang lainnya. Antum subhanallah dimudahkan oleh Allah berkumpul, berdekatan rumah satu sama yang lainnya, ya, tempat tinggal antum begitu dekat dengan majlis ilmu. Yang subhanallah ini nikmat Allah yang luar biasa. Coba renungkan saudara kita tempat yang jauh sana yang lain. Mereka mendatangi majlis ilmu butuh waktu. Kadang hanya mendapatkan sebulan sekali kalau enggak ada halangan. Ya, paling sedikit seminggu sekalipun kalau jadi daurahnya atau kajiannya. Sedangkan kita di sini nikmat ikhwah. Dan subhanallah ini kesempatan kita untuk memperbaiki akidah kita. Kita dibimbing oleh asatidah kita. Naam hafizahullah. Untuk bagaimana akidah kita lurus, benar. Kita dibimbing bagaimana amal soleh kita yang benar. Dan kita dibimbing untuk akhlak kita mulia. Maka juga jangan lupa. Dan hauna anil mungkar. Tutup pintu-pintu kemungkaran. Karena ikhwah, kita mukminin dalam hidup, ya, menjalin ukhuwah bersama, menciptakan lingkungan yang baik, ya, yang harmonis, aman, damai, sentosa tentunya, digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti kita ini ada dalam satu bahtera, ya, berlayar di atas samudera. Kemudian di dalam bahtera atau kapal itu ada yang di atas, ada yang di bawah penumpangnya. Di mana kebetulan air itu posisi di atas. Sehingga orang yang di bawah mesti naik ke atas untuk ambil air ini dalam kapal itu. Nah kalau di bawah orang ini ada yang pikiran jahat, ngapain kita mesti naik di atas? Kita juga di dalam air. Lubangin saja perahu ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mudah mendapatkan air, tidak harus naik-naik ke atas. Nah ini orang berniat yang tidak baik. Kalau teman-temannya yang ada di kapal itu yang melihat perbuatan jelek yang akan dilakukan ini, diam. Tidak mau menegur, tidak mau mencegah. Apa yang terjadi? Apakah cuma orang ini yang celaka? Ketika dia di lubang, yang bikin lubang kapal, kemudian air masuk deras, sehingga tidak bisa ditutup lagi. Apa yang terjadi? Tenggelam itu kapal. Semua binasa. Begitupun kita dalam menjalin ukhuwah. Ikhwah, memang ya kita ini berbeda-beda. Masing-masing punya keluarga, masing-masing punya rumah sendiri-sendiri. Tapi sesama mukmin ini satu. Sehingga ketika ada saudara kita yang kelihatan akan berbuat kemungkaran, cegah, ingatkan. Nasihatilah. Ya, tutup pintu kemungkaran. Jangan sampai satu berbuat kemungkaran, apalagi dalam anak-anak yang tinggal di pesantren ini. Karena kejelekan ini akan cepat menular daripada kebaikan. Contoh saja, dalam satu pesantren atau dalam satu ma'had ada 10 santri, 20 santri umpamanya. Satu orang di situ dia pegang HP yang ada gambarnya yang enggak bagus. Dia pamerkan di temannya, dipanggil temannya, lihat sini. Ini lihat gambar apa ini. Temannya panggil temannya lagi, kamu mau tahu ada gambarnya begini. Mana? Di fulan punya. Sembunyi-sembunyi, ustaznya enggak tahu. Ini lihat. Terus yang lain. Akhirnya semua bisa lihat semua yang tidak pantas dilihat. Lihat, kejelekan begitu cepatnya menular. Makanya Rasulullah SAW menyatakan kepada kita dalam hadis Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, tatajarul hawa kama tatajarul kaliba fi sahibihi. Akan begitu cepatnya menyebar penyakit hawa nafsu di tengah-tengah komunitas kaum mukminin. seperti cepatnya menjalarnya virus rabies pada si penderitanya. Yakni ketika orang terkena gigitan anjing gila, maka seketika orang itu akan tertular penyakit anjing gila ini, dan rabies yang ditularkan dari anjing gila yang menggigitnya ini akan menyebar ke seluruh sendi-sendinya. Kata Rasulullah SAW, lam yada minhu irkun wala mafsalun illa dakhilahu. Tidak satu sendi, tidak satu urat pun, tidak satu sel pun dalam tubuh itu pasti akan dimasuki virus ini, dan seketika orang itu akan menjadi seperti anjing gila. Ngeri ikhwah. Artinya perilaku hawa nafsu ini akan menular cepat. Maka dalam kita menjalin ukhuwah ini, kalau membiarkan adanya kemungkaran, ini akan menjadikan putus. Ya, akan menjadikan centang perenang dan akan menjadi tercerai-berai kita. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala, hendaknya kalian cegah perkara yang mungkar. Al-mungkar di sini adalah huwa kullu ma khalafal ma'ruf. Semua perkara yang menyalahi, yang menyelisih perkara yang ma'ruf. Antum misalnya dalam tafsir As-Sa'di, ya, tentang ayat ini. Ya, semua yang menyelisih perkara yang ma'ruf, itu adalah al-munkar. Yaitu apa? Termasuk di dalamnya, akidah yang batil. Ya, minal aqaidil batilah, akidah-akidah yang batil, wal a'mal khabisah, amalan-amalan yang buruk. Wal ahlakur radhila, dan ahlak yang tercela, ini semua perkara yang mungkar, hindari. Karena sungguh ikhwah barakallahu fikum, sifat manusia itu senang kalau dibikin baik dan diajak untuk baik pada dasarnya. Nah, dan dengan inilah jiwa ini akan kembali pada fitrah. Dan pada umumnya sebenarnya manusia itu enggak suka perkara yang jelek. Ahlak yang jelek. Enggak suka sebenarnya fitrah manusia. Sehingga di sini ikhwah barakallahu fikum, perkara yang akan memutuskan ukhuwah, hindarkan. Kemudian ikhwah fillah barakallahu fikum, juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat berikutnya, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat sebagai bentuk syiar dan sebagai bukti kuatnya hubungan mukminin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak mereka memelihara salat lima waktunya, bahkan berjamaahnya, sebagai pengagungan dari syiar-syiar Islam, syiar Allah taala. Kemudian yu'tunaz zakah, mereka juga menunaikan zakat. Ini sebagai bentuk amalan sosial, amalan yang Allah bimbing untuk adanya kepedulian antara kaya dan si miskin. Supaya apa? Kaila yakun dulatan bainal agniyaihim, kata Allah, agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Allah perintahkan mereka zakat supaya juga merata kemakmuran kepada sesamanya. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, dalam perkara ini, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat peduli kepada saudara kita. Sebagaimana digambarkan tadi dalam satu jasad, ketika dua tangan ini beda kanan dan kiri, tapi subhanallah kerjasamanya begitu erat. Kanan ada yang kotor, kiri yang kosong untuk bersih. Kiri gatal, kanan yang garuk, karena kepeduliannya tidak membiarkan satu sama yang lainnya. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, kita akan lihat rizki manusia memang berbeda. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, innallaha qasama bainakum ahlakukum kama qasama bainakum arzakukum. Allah membagi ahlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rizki di antara kalian. Ada yang paling baik ahlaknya, ada yang biasa, ada yang jelek sekali. Begitupun rizki, ada yang paling kaya, ada yang sedang pas-pas hidupnya, ada yang miskin di bawah standar. Ini Allah ciptakan kita seperti ini, memang sudah dibagi oleh Allah. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, adanya zakat ini sekaligus juga supaya yang kaya ini punya kepedulian kepada yang miskin. Dan dengan zakat yang diberikannya, juga orang yang miskin ini menjadi tertutupi kebutuhannya dan tercegah dari niat kejahatan yang akan dilakukannya. Karena seringkali ikhwah, kemiskinan yang menghimpit seseorang akan berbuat nekat. daripada mati lebih baik nyuri. Ini juga bisa terjadi. Sehingga ucapan Ali bin Abi Thalib, kadal faqru ayyakunal kufra, kadang-kadang kefakiran ini bisa menyeret orang pada tindak kekufuran. Bisa juga kufur secara hakiki, yaitu keluar dari agama, berpindah agama. Bisa juga kufur terhadap nikmat Allah, berputus asa dari rahmat Allah. Ini berbahaya. Sehingga dengan kepedulian yang kaya kepada yang miskin, pintu ini pun ditutup. Sehingga saudara kita sesama mukmin tidak ada yang keluar dari Islam. Tidak ada yang murtad karena himpitan ekonomi. Tapi tertolong dengan adanya zakat. Kemudian ikhwa barakallahu fikum. Juga Allah sebutkan yuti'unallah wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nam ay la yazaluna mulazimina li ta'atillah wa rasul. Mereka terus menerus selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak putus. Senantiasa seperti itu mereka. Sehingga orang-orang yang seperti inilah ikhwah. Mukminin yang seperti inilah yang Allah katakan. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Ay, yadukhuluhum fi rahmatih. Allah memasukkan. Yadukhuluhum fi rahmatih. Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada mereka kebaikan yang besar. Lihat ikhwah, ini di dunia. Ukhuwah imaniyah inilah kunci untuk kesejahteraan dan kedamaian hidup di dunia. Kalau kita terapkan ini pada keluarga kita, akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tiap-tiap keluarga menerapkan ini, tentunya masyarakat pun akan tercipta lingkungan yang aman, damai, sentosa. Belum di akhiratnya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah janji untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin wanita, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa masakinat thayyibatan, dan Allah berikan pada mereka tempat tinggal yang bagus, istana di surga, ya fi jannati adn, dalam surga adn. Bukan hanya itu ikhwah, Allah masih menambah waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah, Allah berikan pada mereka, inilah karunia yang paling besar. Dzalika huwal fawzul adzim, itulah kemenangan yang paling besar dari Allah. Lihat, ini rahmat Allah di dunia. Kita diberi oleh Allah rahmat di dunia ini dengan iman. Kita dipersaudarakan. Maka ikhwah, hal yang harus kita ingat. Jangan sampai kita ini memutuskan tali persaudaraan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan dan mengancam kepada kita. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qol. Dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah orang yang memutus, yakni yang memutus tali persaudaraan. Jangan sampai kita menjadi sebab yang menjadi pemutus tali persaudaraan itu ikhwah. Hendaknya kita berupaya untuk mencari sebab yang akan menyatukan kita, ukhuwah kita sesama mukmin. Dengan cara bagaimana ikhwah? Perbaiki akidah, perbaiki amalan soleh, perbaiki akhlak kita. Dan di antaranya pula ikhwah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis untuk kita sama-sama renungkan. An Abdullah ibn Salam, dari Abdullah ibn Salam, beliau aslinya orang Yahudi di Madinah, dan beliau menyambut kedatangan Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, yang kemudian beliau subhanallah mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala menjadikan dirinya sebagai muslimin. Kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshush shalam wasalul arham wasilul arham wa at'imut ta'am wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisana. Beliau bersabda, wahai manusia, sebarkan oleh kalian salam, sambunglah oleh kalian tali persaudaraan, dan berikan oleh kalian makan kepada sesama kalian, dan kalian kerjakanlah sholat di malam hari saat manusia lelap dalam tidurnya, pasti Allah masukkan kalian ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkannya. Lihat ikhwah barakallahu fikum, hal yang akan menjadi sebab semakin eratnya ukhuwah sesama kita di antaranya ini, sebarkanlah salam karena ini siarnya muslimin, terlebih sesama kita. Ya, ketika kita ada saudara kita dengan kita kurang akrab umpamanya, atau mungkin ada sakwa sangka yang enggak bagus kepada kita, begitu ketemu kok assalamualaikum, sehingga hal yang seperti ini akan hilang dan menjadi kembali rahmah kasih sayang itu. Maka beliau Rasulullah SAW mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidaklah mungkin akan masuk dalam surga kecuali atau sehingga kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabu, kalian tidak akan beriman atau tidak dikatakan sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai sesama kalian. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum, maukah aku beritahukan kepada kalian kaum mukminin sesuatu perkara yang kalian lakukan pasti kalian akan saling mencintai. Beliau ingatkan kepada kita, yaitu afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara sesama kalian. Dan ikhwah, jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan dalam agama ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena ini besar nilainya dalam Islam. Dan akan menambah kecintaan sesama kita. Contohnya ikhwah, beliau mengingatkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, wala antalqa akhaka biwajhin talqin, jangan kau abaikan satu kebaikan sekalipun kecil. Walau kau hanya memberikan muka yang manis, senyum manis kepada saudaramu saat ketemu. Dan ikhwah, kira-kira kalau orang ketemu dengan saudaranya sesama mukmin, dia mengucapkan salam, ini wajahnya marah atau wajahnya rahmah kira-kira? Kalau orang salam itu mukanya marah atau rahmah kira-kira? Kayaknya kalau marah gak mungkin akan mengucapkan salam ya. Pasti akan ramah. Nah, ini kebaikan di atas kebaikan. Muka ramah kita kepada saudara kita, sedekah, pahala. Ditambah dengan saling mendoakan, pahala luar biasa. Ternyata untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, untuk mendapatkan kerahmat Allah, tidak harus modal uang banyak. Asal kita mau melakukan dengan ikhlas. Belum lagi ikhwah berikut ini, at'imut ta'am, kata beliau, berikan makanan yang kita punya kepada orang-orang yang butuh, atau kepada tamu, atau kepada tetangga. Ya. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ya, tahadu tahabu, kalian hendaknya saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai. Dan ikhwah barakallahu fikum, jangan kita menganggap bahwa akan menjadi miskin kita kalau banyak bersedekah. Sungguh, Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izza wa ma tawadda'a dunillah illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Perhatikan tiga poin ini juga termasuk sebab eratnya ukhuwah kita. Beliau bersabda, tidaklah berkurang harta karena sedekah. Artinya sedekah yang kita keluarkan enggak akan mengurangi harta kita, bahkan akan Allah tumbuhkan terus. Maka ikhwah, jangan kita ini menutup atau menutup aliran rizki kita. Kalau bisa, jadilah diri kita seperti sungai yang airnya terus mengalir tidak pernah putus. Artinya apa? Jadikan diri kita ini sebagai aliran rizki yang enggak pernah putus dari Allah sampai di kita, kita sampaikan kepada orang yang butuh. Terus sehingga enggak akan putus aliran ini. Tapi kalau kita pelit, bakhil, berhenti di situ rizki kita. Berarti kita ngendon di situ. Enggak ngalir. Ya, bahaya ini. Ingat. Yang kedua, dalam ukhuwah ini juga lapang dadalah kita. Kedepankan sifat maaf. Sungguh di antara inti akhlak yang baik, Allah katakan, yaitu hudil afwa wa'arid anil jahilin, kau berilah sikap pemaaf kepada saudaramu, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada orang bodoh bikin kepada kita yang enggak baik, balaslah dengan kebaikan. Palingkan dari kebodohannya. Kita berpaling dari kebodohannya. Berilah maaf kepada dia. Dan sungguh ikhwah, sifat pemaaf ini bukan berarti merendahkan diri kita, tapi kata Allah, yang kata Rasulullah SAW, Allah bahkan akan memuliakan kita. Dan yang ketiga dalam poin ini ikhwah, ini termasuk sebab yang paling penting untuk menjaga ukhuwah, adalah hendaknya kita punya sifat tawadhu. Jangan suka mengejek orang lain. Ya, dalam perkara hal yang bukan masalah manhaj ini. Manhaj nanti bilanya Al-Ustaz Al-Fadhil yang Ustaz Idal yang membahas ya. Dalam perkara masalah bentuk rupa, masalah harta atau masalah yang lainnya, jangan kita saling mengejek ikhwah, karena sungguh kalau kita tidak ada sifat tawadhu ini, yang ada sifat kibir. Kalau kibir yang ada pada diri kita, tidak akan baik ukhuwah kita. Karenanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lain dari Iyad ibn Himar, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah auha ilayya antawadu'un. Sungguh Allah wahyukan kepadaku agar kalian kaum mukminin semua kalian bersifat tawadu, mestinya menerima kebenaran dan tidak mengejek kepada yang lainnya, tidak meremehkan saudaranya. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Dengan sifat tawadhu inilah sehingga tidak ada seorang di antara kalian yang dia itu ya, berbuat jahat kepada yang lainnya. Dan tidak ada la yafkharu ahadun ala ahadin, seorang di antara kalian banggakan dirinya dari yang lainnya, mengejek kepada yang lain, tidak ada lagi. Nah, kalau seperti ini akhlak yang ada sesama ikhwah, sesama mukminin Ahlussunnah, subhanallah ikhwah, nikmat Allah di dunia akan kita petik, di akhirat tentu Allah sudah janjikan kenikmatan yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab ikhwah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan minta maaf atas keterbatasan dan kekurangan kami. Kebenaran hanya datang dari Allah. Marilah yang benar kita sama-sama ambil dan yang jelek kita jauhkan dan kita berlindung pada Allah dari kejelekan ini. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Akhir kata subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.